الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang dihafal hadisnya pendek ya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Masya Allah, pendek banget ini. Baik, yang dari MDF, MDF yang hafal. اسم اللغة Bismuddin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب سقاية الحاج bab memberi minum jamaah haji, yakni memberi minum zam-zam. Ini barakallahu fikum sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terkhusus Bani Hashim, semenjak dulu sebelum datangnya Islam. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya itu dari mulai semenjak zamannya Qusay Ibnu Kilab. Semenjak zamannya Qusay Ibnu Kilab. Setelah itu diteruskan oleh Bani Abd Manaf. Setelah Bani Abd Manaf, kemudian setelah itu dipegang oleh Bani Hashim. Waktu itu yang memegang adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu dipegang oleh Abbas putranya, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ketika itu adalah anak yang paling ragil, yang paling kecil dari anak-anaknya Abdul Muttalib. Tayyib. Dan itu berlanjut sampai datangnya Islam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikrarkan itu untuk Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah Abbas diserahkan kepada Bani Abbas. Barakallahu fikum. Memberi minum jamaah haji air zam-zam. Itu dahulu. Sekarang zam-zam tersedia di semua tempat, di tempat-tempat manasik haji. Di Makkah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Makkah, di Mina, banyak. Di Arafah, banyak. Di Muzdalifah, banyak. Baik, barakallahu fikum. Di air minum itu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, juga terkait dengan hammamat, terkait dengan toilet-toilet juga sangat banyak. Dan terkait dengan zam-zam secara khusus disiapkan dengan gentong-gentong warna krim. Barakallahu fikum. Artinya di zaman sekarang untuk urusan minum sudah sangat tersedia. Barakallahu fikum. Tayyib, ini terkait dengan siqayat zam-zam. Bab siqayatil hajj, bab memberi minum jamaah haji, yakni dengan air zam-zam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Abi al-Aswad, salah satu gurunya Imam Bukhari yang namanya Abdullah, Abdullah bin Abi al-Aswad. Ada empat orang gurunya Imam Bukhari, semuanya namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Abi al-Aswad, Abdullah bin Asma, Abdullah bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah ibni Muhammad al-Musnad al-Ju'fi. Semuanya namanya Abdullah bin Muhammad. Qala haddathana Ubaydullah. Qala haddathana Ubaydullah. Ubaydullah ibn Umar al-Umari. An-Nafi'in. Dari Nafi' Mawla bin Umar. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, ista'zana al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyabita bi Makkah layaliya Mina, untuk mabit di Mekah malam-malam Mina, min ajli siqayatihi, dikarenakan siqayahnya, dikarenakan dia memberi minum jamaah haji. Fa'adhina lahu, maka Rasul pun mengizinkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum amalan siqayatul hajj, memberi minum jamaah haji, dan juga secara umum memberi makan, memberi minum. Ya, jamaah haji itu merupakan amal yang sangat mulia, amal yang sangat besar pahalanya. Dilakukan semenjak zaman dahulu jahiliyah dan diikrarkan dalam Islam. Ini fenomena yang biasa kita saksikan ketika musim haji. Para muhsinin, para fa'il khair, orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka berlomba-lomba memberi makan, memberi minum, menservis para jemaah haji. Itu di luar servis pemerintah. Ya, kalau Indonesia ya kerjasama dengan Hukuma Indonesia. Itu murni pribadi-pribadi para muhsinin, para fa'il khair. Ada yang memberi kayak box, ya, kotak gitu. Isinya ada air, ada jus, ada buah, ada kacang, ada apa gitu, bagi-bagi. Ada kelas itu. Ada pula terutama yang memiliki hotel-hotel yang ditempati oleh para jemaah haji, ngasih makan orang sehotel. Ya tergantung kemampuannya masing-masing, ada yang tiap hari. Ya nasinya orang sana, nasi buli sama ayam, pakainya nampan. Nampan gede, makan 10 orang, nasi sama ayam. Dan dikasihkan ke jamaah haji. Kalau kan satu hotel itu isinya 100 atau orang ya, 10 nampan. 220 nampan. Ada yang setiap Jumat. Kalau saya dahulu ketika haji reguler bersama dengan pemerintah, setiap Jumat itu dikasih makan sama yang punya hotel. Nah, jamaah Indonesia nggak ada yang suka nasi begitu. Akhirnya yang diambil ayamnya toh. Kalau saya tak ambil nasinya sama ayamnya, tak masukkan di plastik lumayan daripada beli keluar duit. Itu ya sudah lumayan untuk sehari dua hari sama ayam. Luar biasa. Dalam bab ini mereka sangat luar biasa. Sehingga memberi minum para jamaah haji, memberi makan jamaah haji, memberikan snack kepada para jamaah haji, itu merupakan amal yang sangat mulia. Di antara yang menunjukkan kemuliaannya ialah ini. Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin untuk mabit di Mekah pada malam-malam Mina untuk masalah ini. Memberi minum jamaah haji dan Rasul mengizinkan. Baik, sebelum Abbas harus memahami, mabit di Mina pada malam-malam Mina itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mabitnya itu kan dari mulai malam 11 tanggal 10 Zulhijjah malam 11. Tanggal 11 malam 12. Baik, ini minimal. Atau tanggal 12 malam ke-13. Itu maksimal 3 hari. Mabit di Mina, ya, di malam-malam Mina ya mutasyriq, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Kalau sengaja dia meninggalkannya tanpa ada uzur, tidak mabit di Mina dengan tanpa ada uzur, dia kena dam. Membayar dam. Denda menyembelih seekor kambing. Wajib kan? Di sini Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin untuk mabitnya di Mekah, bukan di Mina. Mabit bermalam di Mekah di hari-hari di malam-malam Mina untuk siqayatul haji. Memberi minum para jamaah haji. Dan Rasul mengizinkan. Ya, itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan betapa mulia, betapa besar amalan memberi minum para jamaah haji dan memberi makan mereka. Perkara yang wajib saja bisa ditinggalkan untuk ini. Dipahami ya? Tergambar ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Dikiaskan oleh para ulama dari pembahasan ini, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum bagi para jemaah haji diperbolehkan bagi pihak-pihak terkait untuk tidak bermalam di Mina. Ini kan babnya ngasih minum, ngasih makan jamaah haji kan. Sekarang ini kan bab makan, minum terpenuhi. Dikiaskan dari sini pula segala aktivitas amalan-amalan yang mengharuskan pihak-pihak tertentu tidak bisa mampir di Mina. Dan dia haji. Gitu. Itu bisa. Misalkan dari pihak keamanan, aparat keamanan, mereka hujat, mereka juga haji. Nah, dikarenakan keamanan mereka harus mengamankan kondisi, mengamankan daerah, mabitnya bukan di Mina, di selain Mina. Bas. Atau tim medis yang bagian kesehatan, dia haji, termasuk jamaah haji. Dikarenakan kondisi tertentu, dia harus membawa seorang jamaah atau beberapa jamaah yang sedang sakit, harus ada perawatan. Atau dia memang sakit, jamaah haji sakit, perlu perawatan, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk bermalam di Mina. Bermalam di mana? Di rumah sakit. Ya gitu ya. Labas, mabit di luar Mina. Biasanya mereka nanti mabit beberapa saat di kota Mina, di wilayah Mina. Masuk ke Mina, malam hari beberapa saat, baik lagi. Kalau bahasanya orang itu, ambil syaratnya. Gitu ya. Ambil wajib. Juga terkait dengan yang sakit, dibawa sebentar ke Mina, beberapa saat, beberapa malam, baik lagi. Itu yang tidak memungkinkan dirawat di rumah sakit Mina. Harus dibawa ke Mekah. Barakallahu. Ini semuanya diizinkan dikarenakan kondisi darurat. Tapi secara hukum asal dan wajibnya harus mabit di Mina. Karena punya wajib. Barakallahu. Dibawa insya Allah ya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Ishaq al-Wasiti. Qala haddatsana Khalid an Khalid al-Hazza. Khalid yang pertama Tuhan. Khalid yang kedua al-Hazza. An Ikrimah Maula bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a ila Siqayah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepada Siqayah. Datang ke tempat Siqayah, tempat memberi minum jamaah haji. Fastasqa, beliau minta minum. Faqala Abbas, maka berkata la Abbas, ya Fadl, wahai Fadl, putra beliau Fadl ibnu Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, ya Fadl, idhhab ila ummik. Hai Fadl, pergi kamu kepada ibu kamu. Ibunya namanya Ummu Fadl, Lubabah bintul Harith al-Hilaliyah. Ibunya namanya Ummul Fadl, Lubabah bintul Harith al-Hilaliyah. Dia juga ibunya Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah dan Fadl saudara kandung. Kata Abbas, wahai Fadl, idhhab ila ummik. Pergilah kamu kepada ibu kamu. Fati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarabin min indiha. Datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minuman dari ibu kamu. Ini khusus kita ya kawan. Faqala iskini. Maka beliau mengatakan, beri aku minum. Yang ini aja. Beri aku minum. Qala, berkata sang rawi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, innahum yaj'aluna aydiyahum fi. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka menjadikan tangan-tangan mereka di tempat itu. Artinya sudah banyak tangan, gitu loh. Orang-orang semua minum di sini ya Rasulullah. Jangan di sini, tak berikan khusus dari rumahnya Ummu Fadl, gitu. Mau dikasih minum khusus, jangan di sini. Ini sudah di diambil oleh banyak tangan, banyak orang. Faqala iskini. Beliau mengatakan, kasih aku minum dari sini. Kasih aku minum dari sini. Fasyariba minhu. Maka beliau minum daripadanya. Thumma ata zamzama. Kemudian beliau datang ke zamzam. Wahum yaskun. Dalam keadaan mereka sedang minum. Wayakmaluna fiha. Dan mereka melakukan amalan-amalan di situ. Faqala maka Rasul berkata, bersabda, iya'malu. Silakan kamu berbuat, silakan kamu beramal. Fa'innakum ala amalin salih. Sebab sesungguhnya kalian berada di atas amal yang saleh. Apa itu? Siqayah. Memberi minum para jemaah haji dengan zam-zam ini. Ya, beramalah. Sesungguhnya kamu di atas amal yang saleh. Thumma qala, kemudian berkata, laula antughlabu. Kalau bukan karena kamu nanti akan dikalahkan, lana zaltu, niscaya aku akan turun sendiri. Kemana ni? Turun ke sumur zam-zam. Hatta ab'al habla ala hadih. Hingga aku akan letakkan tali di atas ini. Yani atiqahu, yani punggungnya beliau. Wa syarila atiqin, belum menunjuk ke arah punggungnya. Kalau bukan karena khawatir kamu dikalahkan nanti, aku yang turun sendiri ke zam-zam ini, ke sumur zam-zam ini, hingga aku letakkan tali di punggungku. Ini memikul air zam-zam, ngasih minum kepada orang lain. Artinya kalau Rasul yang turun, ya dipastikan semua jamaah haji minta minum sama Rasul SAW. Abbas bin Abdul Muttalib dan timnya, ya kalah. Antughlabu, terkalahkan, ditinggalkan sama yang lain, nganggur mereka. Dipahami ya? Maka, ya biar kalian yang berbuat, i'malu, silakan kamu beramal, kamu bekerja, sungguh kamu di atas amal yang saleh. Menyerahkannya kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau seandainya enggak khawatir kamu ditinggalkan orang-orang, aku yang turun langsung, aku yang ngasih minum kepada orang-orang ini. Indah, selesai. Ini pun juga demikian, barakallahu fikum, menegaskan yang pertama, as-siqayah, memberi minum para jemaah haji merupakan amal yang sangat mulia. Sisi yang lain pada kata-kata fa innakum ala amrin salih, jelas memberikan minum para jamaah haji itu merupakan amal saleh. Barakallahu fikum. Loh, mati masih deh. Habis dua. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan siqayah merupakan amal yang mulia adalah keinginan Rasulullah SAW untuk langsung menangani sendiri masalah ini. Di lafaz yang terakhir itu. Barakallahu fikum. Rasul sendiri yang kepingin menangani masalah ini. Kepingin supaya beliau sendiri yang memberikan minum kepada para jemaah haji. Itu menegaskan, barakallahu fikum, betapa mulianya amal siqayah. Yang berikutnya adalah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu, sikap tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tawadhu. Karena beliau tidak mau diambilkan minum khusus. Beliau minta minum di tempat jamaah haji lain minum. Itulah waktunya Rasulullah SAW. Tidak ada jurang pemisah antara beliau dengan para sahabat. meminum apa yang diminum oleh para sahabatnya. Di tempat para sahabat minum. Tidak mau diambilkan khusus untuk beliau. Ada tawadhunya beliau sallallahu. Yang berikutnya lagi faedah yang lainnya adalah al-asl fil asya' taharah. Hukum asal sesuatu suci. Di sini adalah air zam-zam atau air suci. Walaupun sudah kena tangannya orang, gitu ya. Tangannya orang, bekas tangannya orang, dia suci. Dan diminum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminum daripadanya. Dalam keadaan itu air sudah banyak kena tangannya orang, disebutkan di sini, ya Rasulullah innahum yaj'aluna aydiyahum fi. Ya Rasulullah, mereka menjadikan tangan-tangan mereka di situ. Sudah kena tangan banyak orang begitu. Tetap Rasul meminumnya. Itu pertanda suci dan bisa diminum. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Jadi jangan sok jijik. Apa ini tangannya orang? Terlalu gaya. Suci. Ketika dia suci aman minum. Ya, itu beliau ketawaduan. Yang mengatakan, beli yang lain. Ya sah-sah saja. Cuman kalau Rasul memberikan contoh yang tawadu. Terutama posisi beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, dilihat oleh para sahabatnya. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah siqayatul hajj. Kalau di zaman sekarang, ikhwan, pengaturan dan pengurusan haji yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia itu luar biasa. Nah, luar biasa. Selalu sukses setiap tahunnya, walaupun banyak pihak yang menginginkan kegagalannya. Nah, sampai kalau dibahasakan oleh para ulama kita, kalau seandainya ditangani oleh selain Saudi, robot urusannya ya kan, bakal carut marut. Sempat ada ide gila, saya katakan gila ya, ide gila dari Iran. Tahu Iran ya, negara Iran. Ide gilanya menyerahkan urusan haji gantian ke negara-negara Islam yang ada. Ada ide gila. Dan terang-terangan itu. Alasannya dikarenakan haji itu syiarnya muslimin secara umum. Bukan syiarnya Saudi. Gitu. Ibadahnya kaum muslimin secara umum, bukan ibadahnya Saudi. Itu mereka. Punya ide gila disampaikan di dunia internasional, mengharapkan kepengurusannya itu digilir, dilaksanakan oleh negara-negara Islam yang ada. Tahun ini Saudi, tahun besok Yaman, tahun besok lagi Iran, apa gitu. Ini itu gila ya sih. Dikarenakan mengurusi jamaah haji itu barakallahu fikum, tidak sembarangan dan tidak semudah yang membayangkan. Yang diurus banyak. Dari mulai penerbangan luar negeri, internasional, domestik, urusan paspor, visa, dan segala macam, urusan hotel, urusan keamanan, urusan logistik, macam-macam. Untuk kenyamanan para jamaah haji. Nah kalau kemudian dikilir, negara itu gak siap, gak punya pengalaman, kacau. Saudi berpengalaman dari mulai sebenarnya zaman dahulu kala. Difahami ya, zaman dahulu kala barakallahu fikum. Sisi yang kedua, sangat tercium aroma-aroma yang gak beres. Nah kalau Iran yang menangani bab haji, rusak hajinya itu. Akhirnya jadi yel-yelnya orang Syiah, memunculkan yel-yel Syiahnya itu nanti. Masing-masing negara akan menangani haji sesuai dengan apa namanya keadaan negara tersebut. Kalau Syiah ya hajinya ala Syiah, kalau Sufi hajinya ala Sufi, dan segala macam hancur. Tidak mungkin. Sehingga ide itu dikatakan ide gila, bahasa kasai disinting dari Iran. Ini yang enggak mungkin dipenuhi. Sehingga semua negara-negara Islam menolak itu semua, dan Saudi juga menolak ide yang seperti itu, dikarenakan tidak memungkinkan secara real, nyata, dan secara keagamaannya. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Cukup ya. Antum hafalkan hadis yang pertama, hadisnya Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Ada orang kecelakaan terus koma selama bertahun-tahun. Apakah dia harus mengqadha puasanya? Tidak. Dikarenakan kondisi itu dia bukan lagi mukallaf. Apakah dapat dosa? Ya enggak. Selama dia koma ya, dia juga bukan lagi mukallaf. Yang dihitung sebelum dia koma. Terkait dengan pahala, terkait dengan dosa, yang dihitung sebelum dia koma. Orang koma itu hilang akalnya. Sama kayak orang yang senting, yang gila, dengan kegilaan yang total. Sama sekali majnun, majnun. Betul-betul dia gila. Tapi apakah dosa, pahala, itu gak berlaku. Dia bukan lagi mukallaf. Yang dihitung sebelum dia gila. Amal perbuatan gugur dari dia. La sholat, wala puasa, wala syi, dikarenakan dia gila, majnun. Sudah bukan lagi mukallaf, barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Lain lagi dengan orang yang pingsan. Tahunya beda. Dengan pingsan itu enggak bakal lama. Tapi kalau kau bertahun-tahun, maka dia bukan lagi mukallaf. Ada apa? Al-mu'adzin yu'adzin, barakallahu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bayi ada yang tanya, apakah airnya harus air zam-zam ataukah boleh air yang lain? Kalau zaman dahulu kala zam-zam memang, karena waktu itu masih betul sumur, belum dibikin kayak sekarang. Tapi secara amaliyah, secara umum bisa semuanya. Bisa minum, bisa makan. Apa itu mabit? Mabit bermalam. Bata yabitu mabitan. Bermalam. Mabit di Mina, yakni bermalam di Mina. Bagaimana kalau muhsininya memperkerjakan orang lain untuk membagi baikan makanan dan yang membagikan tadi berniat memberikannya untuk mendapatkan pahala? Apakah di sini pihak kedua dapat pahala? Iya, yang bersedekah dapat pahala atas sedekahnya, sang amil dapat pahala atas keamilannya, pekerjaan dia. Semua dapat pahala barakallahu fikum. Di manakah batas area masjid yang tidak diperbolehkan untuk jual beli? Apakah teras termasuk? Areanya adalah area yang biasa dipakai untuk sholat. Kalau di tempat kita ini semuanya. Itu insidental, bukan terus menerus. Maka itu boleh jual beli di lapangan, shelternya itu boleh. Atau bisa beli di yang di wilayah timur sana itu yang ada parkingnya, nah, depan rumahnya bapak itu, depannya MTF atau apa namanya Maksof, depannya Maksof lah. Kita antum sebelah sini, sebelah katanya antum ini, lah bas. Di luar tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Apakah beras termasuk asnaf ribawi? Bukan. Bukan termasuk asnaf ribawi dengan nasul hadis. Ini pendapat yang hanya fokus pada nas hadis. Beras itu dengan barang-barang yang lain. Mereka ikhtilaf terkait dengan patokannya apa, tapi jumhurnya jumhur, gitu ya. Mayoritas dari jumhur ulama yang berpendapat bisa dikiaskan patokannya dua, mauzun dan makil. Mauzun itu barang yang ditimbang, makil barang yang ditakar. Ini patokannya ini. Paham ya? Masing-masing barang yang ditimbang mauzun itu jenis sendiri-sendiri. Kalau timbangan sekilo, dua kilo, sepuluh kilo, nah, satu kintal, dua satu tong, dikali ya, itu ditimbang. Kalau ditakar satu karung, satu sak, itu ditakar namanya. Maka semua barang-barang yang mauzun ribawi. Semua barang-barang yang makil ini takar ribawi. Kalau dia ma'dudat, ma'dud yang dijual bijian, bukan ribawi. Atau dia masnu'at, barang yang dibikin, diproses, diproduksi, kayak mobil atau semisalnya, itu bukan ribawi. Dipahami ya? Rumah itu bukan ribawi. Kenapa bukan mauzun, bukan makil? Sekarang saya tanya sama antum, beras ditimbang atau takar? Dua macam, ada yang ditimbang menggunakan kiloan, ada yang ditakar menggunakan karungan. Nah gitu ya, dia ribawi. dengan pendapat jumhur. Tapi saya memahami masalah ini ya kawan. Al-mauzunat, barang-barang yang ditimbang itu sinfun binasti, masing-masing jenis sendiri-sendiri. Beras sendiri, gula sendiri. Apalagi yang ditimbang beras, gula, koneh, kopi, telur, minyak. Minyak ada yang kemasan, apa namanya, kemasan literan. Itu masing-masing sendiri-sendiri. Makin juga begitu, sendiri-sendiri. Ya, barangnya sinfun ala hidah, masing-masing dengan tipe sendiri-sendiri. Kaidahnya adalah, kalau ada barter barang, nggak mungkin jual beli, ya sistemnya barter, jual beli dengan cara tukar penukar barang. Antum barter gula dengan gula, ini kan sama jenisnya, sama-sama mauzun dan sama-sama gula. Kalau gula dengan gula dua, yang pertama-tama harus sama timbangannya, yang kedua takabuk, serah terima di tempat. Ada selisih, maka riba qabl. Ada tempo atau hutang, riba nasiah. Rami, barter beras dengan beras, sama-sama mauzun ditimbang, sama-sama beras juga, dua syarat. Makil dengan makil juga begitu. Barter karungan, gula dengan gula, gula sekian karung dengan gula sekian karung, dua syarat. Tamatul harus sama takarannya, dan takabuk serah terima tempat. Ada selisih maka riba qabl. Ada tempo atau hutang riba nasiah. Sampai sini paham? Yang kedua, ketika ada barter sama-sama ditimbang tapi lain jenis. Barter gula dengan beras, gula ditimbang, beras ditimbang, jenisnya beda. Ini gula, ini beras. Dipahami ya? Namanya beda sinif, beda jenis. Hanya satu persyaratan, at-taqabub, serah terima tempat saja. Boleh selisih, boleh beda harga, boleh beda timbangan, silakan. Yang penting serah terima tempat. Ini gulaku, mana beras. Dipahami ya? Juga makil dengan makil yang lain jenis. Baik, antum beli minyak goreng dalam bentuk apa namanya ini? Jirigenan. Barter dengan gula karungan, sama-sama makil, tapi lain jenis. Ini minyak, ini gula. Satu persyaratan, at-taqabud saja, serah terima di tempat saja. Ada tempo atau hutang dari panasia. Paham salah ya? Sekarang barter antara mauzun dengan makil. Ini ditimbang, ini ditakar. Barter antara yang ditimbang dan ditakar. Enggak ada hukum berubah sama sekali. Antum punya gula 5 kilo. Ditimbang 5 kilo ini. Barter dengan minyak goreng kemasan 5 liter, jerigen 5 liter. Barter, enggak ada masalah. Yang ini mauzun, yang ini makil. Dan beda grup. Maka tidak ada banyak hukum riba sama sekali. Antum punya beras berapa kilo? 10 kilo. Antum mau barter kurma. Berapa kurma itu? Berapa itu punya kurma? Satu dus. Kurma sukari satu dus. Dengan takaran dus. Barter beras 10 kilo dengan kurma sukari 3 kilo dus. Dipahami saya, itu kaidahnya. Kalau mauzun, bai'ul mauzun bi mauzun min jinsih, dua syarat, tamatsul taqabud. Bai'ul mauzun bil mauzun ma ikhtilaf al jins, satu syarat, at taqabud. Al makil bil makil min jinsih, dua syarat, tamatsul taqabud. Makil bil makil ma ikhtilaf al jins, satu syarat, at taqabud. Bai'ul mauzun bil makil, enggak ada riba batanya sama sekali, barakallahu fiik. Gitu ya, penjelasannya di buku yang kedua saya, insyaallah tabarakallah. Yang di buku pertama itu semata-mata menjelaskan tentang yang disebutkan dalam hadis 6 atau 7 penambahan mata uang jenis ribawi. Di buku yang kedua saya tambahkan pembahasan jumhur ulama makil dan sama mauzu. Barakallahu fikum. Tunggu ya, insyaallah. Buku yang pertama diketik selesai sih. Saya lagi kira buku yang kedua, nya tulisan tangan saya dari satu daftar itu dari ketik selesai, alhamdulillah. Tinggal buku yang kedua selesaikan diketik, buku tiga selesai ketik, saya langsung segera diangkat. Insyaallah tabarakallah. Insyaallah. Kalau antum pengen paham buku yang kedua harus paham buku yang pertama dulu. Anda harus sukanya di buku yang pertama. Lihat buku yang pertama. Lihat buku yang pertama. Lihat buku yang pertama. Nah, kayak gitu cara. Karena beberapa banyak pembahasan yang menuju sudah dibahas di buku pertama bisnis online barakallah. Jadi buku yang kedua kenapa harus sukanya? Ini sudah dibahas di buku yang pertama. Silakan. Cuma dikasih globalnya, rinciannya di buku yang pertama. Ya sallallahu al-umur barakallah. Ustaz, jika ada seseorang yang di surga, dia mendapatkan bidah dari surga, iya, minimal dua. Dengan nasul hadis minimal dua. Terus bagaimana dengan istrinya Ustaz yang di dunia ini, di surga nanti? Masya Allah. Kalau sama-sama ahlul jannah di surga bareng-bareng, istri kamu di surga sama kamu. Dan enggak kayak sekarang ini istri kamu nanti akan jadi lebih kayak bidadari. Dan kamu juga dapat bidadari. Tidak ada kecemburuan, enggak ada apa, ada masalah. Semuanya merasakan kenikmatan surga barakallahu fikum. Kumpul lagi. Istri kamu, anak kamu, semua yang mukminin sama-sama ahli jannah kumpul semua di surga dan masing-masing dapat kenikmatan surga barakallahu fikum. Ya. Enggak bakal purik, enggak bakal purik. Tahu purik ya? Enggak bakal ngamuk marah gitu. Mau bidadari enggak? Enggak ada deh Pak. Itu kan dunyolan. Kalau di surga tidak ada. Barakallahu fikum. Itu yang diharapkan oleh masing-masing kita. Kita memohon kepada Allah semoga kita semua termasuk ahlul jannah, kita, para istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya barakallahu fikum. Gitu ya. Itu namanya istri dunia akhirat. Nah, kalau di dunia punya 4 istri, ya udah, 4-4 diboyong semua ke surga. Plus bidadari, minimal 2 bidadari, maksimalnya tergantung amalnya masing-masing. Orang yang mati syahid dapat 70 bidadari. Surga ya, bukan dunia. Makanya semangat jadi ahli jannah. Afan Ustaz, apakah sifat Allah yang diambil dari Asmaul Husna semuanya adalah sifat zatiyah ataukah juga ada fi'liyahnya? Masya Allah. Itu bahasa cukup panjang, detail. Semoga antum bisa memahami yang secara detail. Terkait dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang husna itu hanya ditetapkan dengan dalil ayat atau hadis, tidak ada lagi cara yang lain. Sehingga menetapkan satu nama bagi Allah itu caranya sangat terbatas, ayat atau hadis yang sahih. Masih ini paham? Adapun terkait dengan sifat-sifat ya Allah Taala itu bisa ditetapkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama ada nasnya, ayat atau hadis yang menyebutkan langsung sifatnya. Allah punya sifat ini ditetapkan dengan nas dalil. Masih ini paham? Dipahami ya? Ada ayat atau hadis yang menerangkan sifatnya Allah ditetapkan dengan dalil. Atau cara yang kedua, kita mengisbatkan sifatnya Allah dari Asmaul Husna. Ini kaidah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah, setiap nama-nama Allah yang husna mengandung sifat khusus bagi nama tadi. Al-Alim, nama Allah sifatnya apa? Al-Ilm. Isbatkan al-alim nama bagi Allah dan al-ilmu sifat bagi Allah azza wa jalla. Al-qadir apa sifatnya? Al-qudrah. Difahami? Al-basir, al-basar. Paham tu? Paham ini? Paham siapa ya? Paham ini paham. Dari sini menetapkan sifat di Allah itu lebih luas caranya, lebih banyak caranya. Di antara ini. Pertanyaannya adalah, apakah nama-nama Allah Azza wa Jalla? Apakah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang diambil dari Asmaul Husna tadi itu semuanya zatiyah atau kadang fi'liyah. Zatiyah itu maksudnya sifat-sifat yang terkait dengan zatnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin terlepas dari badannya. Kalau fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jawabannya tergantung namanya. Tergantung namanya dan sifat nanti yang terkandung dalamnya. Kalau sifat yang terkandung dalamnya adalah sifat fi'liyah, maka dikatakan fi'liyah. Kalau zatiyah, maka dikatakan zatiyah. Paham deh? Paham. Contoh, Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Apa sifatnya? Al-Ilm. Zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Dikarenakan ilmu ini terus ada pada Allah Azza wa Jalla, tidak terkait dengan kehendaknya. Difahami? Al-Mu'izz. Apa namanya? Sifat Allah Azza wa Jalla yang datang daripada Al-Mu'izz. Hah? Al-Mu'izz bukan izzah. Yang ini fi'liyah dikarenakan sebutan dalam ayat ya Allah. Mana ayatnya apa? Yang Al-Mu'izz terkait dengan masalah masyiahnya. Yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Lupa, Al-Mu'izz ada keterangan demikian. Ini terkait dengan masyiahnya Allah Azza wa Jalla. Maka sifat yang terkandung di dalamnya adalah fi'liyah. Intinya tergantung sifatnya. Nama ini mengandung sifat ini. Ini sifat dilihat. Kalau sifatnya fi'liyah maka dikatakan fi'liyah. Kalau dia zatiyah maka dikatakan zatiyah. Barakallahu fikum. Tergantung namanya dan sifatnya. Barakallahu fikum. Antum tengok dari semua asmaul husna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, jumlahnya 99 itu dicek dalam masalah ini. Masya Allah. Antum kok sering tanya gini-gini ya, pertanyaan tentang cara otak sih gitu ya. Pura-pura gak tahu kok sudah tahu ya, pertanyaannya sudah basi kayak gini. Terus ya, atau memang saya belum tahu ya. Hair insya Allah. Masih jauh sedikit ya. Apa yang terjadi dengan Ustaz Askari? Sudah lama ini, sudah tahun 2017 yang lalu. Sudah hatam urusannya. Allah Ustaz. Ini kalau di Indonesia, dia tokohnya Musafiqah. Musafiqah itu pihak-pihak yang menuduh orang lain su'fuq. Su'fuq itu goblok, jahil. Su'fuq jika dimanakan sama mereka sebagai seorang yang mubtadi hizbi. Ada musafiqah, suka itu demikian. Paham ya? Nah, dia terkena fitnah Ibn Hadi. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang di Madinah itu. Dan sudah selesai urusannya. Sudah khatam para ulama-ulama masyayikhuna sudah mentahdir bin Hadi. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Jabiri, Habib Al-Bukhari, dan para masyayikh yang lain sudah memfonis Syekh Rabi bin Hadi atau muhadzar minhu dari tahdir dengan fitnahnya. Askari corong di Indonesia. Selesai ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas mereka kurang lebih sama dengan hajuri. Bahasanya kotor, bahasanya pedes, kemudian suka menghisbikan orang dengan tambah hujah gitu. Kita semua ini para asatidz ini hizbi sudah. Sudah dikatakan sebagai su'afiqah, orang-orang goblok-goblok, orang-orang yang hizbi-hizbi. Sudah. Sama kayak hajuriyin juga begitu. Kita ini sudah dikatakan hizbi semua. Hizbi afif. Biasa itu. Itu biasa. Tidak misalnya ya. Sehatan sudah selesai berkata-kata dengan sekali ini. Nah, sehingga jangan digubris terkait dengan mereka. Difahami ya? Mesti kalau sudah tampil pastinya enggak ada yang ilmiah, kotor. Allahu musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Banyak selesai. Askari selesai, reformen selesai, apalagi yang selesai. Hatam semua, Ivan. Jadi lewat pembahasan sebelumnya barakallahu fikum. Nah, beliau itu tanya, rojak sekarang sudah khatam, sudah min zaman, sebelah yang sudah khatam min zaman, sudah jangan dibahas lagi, tidak pembahasan sudah selesai di kalangan para masyayikh dan para syarikat barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.